Terkung puncak bukit cemara yang tegar sendiri diterpa badai kelam kelam jatuh di bumi bulan merah di langit yang langitkan cerah tegak.